Kita berikan tepuk tangan untuk Sodik Munata. Nyanyi bareng. Tutupan botolmu. Tutup botol itu. Tutupan oplosanmu. Aplas, hey, aplas, ho. Oh, ketupan tak campur uyune nono. Dulu dong buat Nurata. Terima kasih.